Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita, yaitu membaca matan al-Jurumiyah. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada pelajaran kita yang baru saja kita lewati, kita sudah memasuki babul mubtada'i wal khobari. Naam. Bab mubtada' dan khobar. Barakallahu fikum. Apa pengertian mubtada'? Ya. Walismu. Walismul marfu. Naam, isi walismul marfu al-ari anil awamil lafziyah. Isim marfu yang terbebas dari pengaruh-pengaruh secara lafaz, pengaruh-pengaruh lafaz. Naam. Barakallahu fikum. Dari pengertian yang disebutkan, mubtada harus berupa isim, maka terkecualikan fi'il dan huruf. Nah, itu secara barakallahu fikum. Kemudian marfu' terkecualikan mansub dan majrur. Al-ari anil awamil lafziyah. Naam. Terkecualikan yang terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lafaz. Nah, itu kan secara asal. Kemudian di sana dijelaskan tentang bahwasanya pengertian isim yang mengeluarkan fi'il dan huruf. Nah, kalau isim dan huruf tersebut bukan alal hikayah, namun kalau alal hikayah bisa jadi menjadi mubtada gitu ya. Demikian juga marfu', mengecualikan mansub dan majrur. Nah, kecuali untuk majrur yang karena apa? Harful jar zaid atau syabihun bi zaid. Naam, harful jar zaid seperti har huruf ba bi hasbika dirham. Naam, hasbika di situ mubtada majrurun lafzan marfu' mahalan. Atau syabihun bi zaid seperti rubba rajulin qaimun. Rubba rajulin qaimun. Nah, rajulin di situ mubtada marfu'nya secara mahal saja, karena secara lafaz dia majrur karena huruf jar syabihun bi zaid. Majrurun lafzan marfu' mahalan. Barakallahu fikum. Juga disebutkan pada pertemuan kemarin al-ari anil awamil lafziyah, yang terbebas dari pengaruh-pengaruh lafaz ini kalau pengaruh lafaz tersebut mempengaruhi kedudukannya. Kalau tidak mempengaruhi kedudukan, maka tetap menjadi mubtada, seperti pada beberapa susunan kata tertentu. 6. Barakallahu fikum. Terkena pengaruh lafaz namun dia tetap mubtada, seperti mubtada yang diawali oleh huruf atof, lakin, bal, atau huruf istibham, hal, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya. Nah, sekarang kita masuki kita melanjutkan. Sekarang kita melanjutkan. Nah, tafadhol di baca Abu Isa. Khobar, sekarang masuk ke pengertian khobar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal khabaru huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilayhi, nahwu qawlika zaidun qa'imun, wa zaidani qa'imani, wa zaiduna qa'imuna. Naam, barakallahu fikum. Walal mu'alif rahmat ta'ala, wal khabaru, dan khabar, wal ismul marfu' adalah isim marfu' al musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya, yaitu kepada mubtada, ilal mubtada. Naam, barakallahu fikum. Wal khabaru wal ismul marfu', khabar adalah isim, barakallahu fikum, secara asal dia berupa isim, nam, yang marfu'. Nam, ucapan isim tidak menutup kemungkinan khobar itu berupa fi'il. Namun itu nanti khobar dalam bentuk jumlah, ya, dalam bentuk jumlah. Apakah dia itu jumlah ismiyah atau fi'iliyah? Nam, apa maksudnya? Jumlah itu bisa jadi jumlah ismiyah, bisa jadi jumlah fi'liyah. Yang dimaksud kalau khobar jumlah di sini khobar jumlah fi'liyah, maka dia itu berupa fi'il. Nah, nanti akan datang penjelasannya. Barakallahu fikum. Al-marfu' yang ya marfu', nam. Al-musnad yang disandarkan kepada mubtada, nam. Artinya khobar itu yang memberitakan tentang mubtada, sehingga disebut juga mukhbarun bihi. Kalau mubtada disebut mukhbarun an. Mubtada itu mukhbarun an, isim yang diberitakan. Kalau khabar mukhbarun bihi, isim yang memberitakannya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebut al-mubtada wal musnad ilai, wal khabar ma usnida ilal mubtada. Barakallahu fikum. Naam. Dan khabar ini bagian daripada susunan kalimat yang menyempurnakan mubtada. Naam. Itu secara ringkas berkaitan dengan khobar, ya. Nanti kita akan baca contoh dan pembagian khobar untuk lebih memperjelas pengertian khobar. Naam. Dan di kitab yang lain pengertiannya lain lagi. Namun secara ringkas apa yang disebutkan di sini mencukupi insyaallah. Yaitu apa? Khobar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Artinya khobar ini menjelaskan tentang mubtada, bagian dari kalimat untuk menjelaskan mubtada. Naam. Barakallahu fikum. Nah, masuk ke contoh. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu. Naam, contoh ucapanmu. Zaidun qa'imun. Zaid adalah orang yang berdiri. Naam. Kalau kita artikan khabar menurut kedudukan dia dalam mi'rab, yaitu sebagai apa? Penjelas bagi mubtada, yang memberitakan mubtada, yang musnad kepada mubtada. Artinya kita memberitakan khabar itu penjelas bagi mubtada. Sehingga kita artikan ada ucapan adalah. Nah. Zaidun qa'imun. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, namun kalau kita ringkas, kita katakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, nah enggak masalah. Yang jelas ucapan berdiri ini harus kita pahami adalah ucapan atau lafaz yang menjelaskan tentang mubtada yang tadi disebutkan di awal. Zaidun qa'imun, Zaid adalah orang yang berdiri, atau Zaid berdiri. Nah. Wa Zaidani qa'iman, dan dua Zaid adalah dua orang yang berdiri. Wa zaiduna qa'imun, dan para zaid adalah orang-orang yang berdiri. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum mendengarkan menerjemahkan dikasih adalah, berarti dalam rangka menjaga kaidah ya. Kaidah apa? Khobar itu adalah penjelas bagi mubtada. Nah, kalau lafadz adalahnya tidak disebutkan, berarti dalam rangka meringkas ucapan saja, atau untuk menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baku, tanpa dikasih adalah juga bisa. Zaidun qa'imun, zaid berdiri. Az-zaidani qa'imani, dua zaid berdiri. Az-zaiduna qa'imuna, para zaid berdiri. Nah, bisa dimengerti? Barakallahu fikum. Hanya kalau kita nanti dapati pembahasan yang lain, ketika antum menerjemahkan tanpa dikasih adalah, maka bisa tertukar artinya dengan terkesan sifat. Nah, tanpa kita melihat bentuk tulisannya ya, tanpa melihat makrifat nakhironya. Ketika antum artikan Zaid berdiri. Nah, kemudian dikasih ucapan yang lain, telah pergi. Zaid berdiri, telah pergi ya. Nah, terkesan khobarnya yang telah pergi itu. Naam. Barakallahu fikum. Namun ketika diartikan adalah, maka sudah menjadi jelas bahwasanya khobarnya itu ya berdirinya Zaid adalah orang yang berdiri, telah pergi. Naam. Naam, sekarang kita mengi'rab contoh yang ada. Barakallahu fikum. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma. Nah, itu yang nanti antum akan mengi'rab, ikut i'rab yang disebutkan. Perhatikan. Zaidun mubtada'un marfu'un alamatu raf'ihi dhamma. Ini i'rab secara maknawi. Kalau i'rab yang lafzi, Zaidun marfu'un bi dhamma. Zaidun marfu'un bi dhamma ini enggak kita pakai. Mengerti? Kita pakai supaya sama dalam i'rab dari yang sebelumnya dan sesudahnya. Kita biasakan ma'irob doma fathah kasroh itu sebagai alamat i'rob, bukan sebagai i'rob ya, sebagai apa? Alamat i'rob. Nah, jadi antum harus menyesuaikan dengan apa yang mungkin antum pelajari sebelumnya atau antum baca di buku yang lain dan semisalnya. Apa i'robnya? Zaidun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma. Qa'imun khabarun marfu'un, atau qa'imun khabarun marfu'un bil mubtada. Nah, marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi doma. Nah, kenapa dikatakan marfu'un bil mubtada? Karena dia amil marfu' bagi khabar adalah mubtada. Kalau amil marfu' bagi mubtada apa? Amil marfu' bagi mubtada adalah alif tidak ya, karena alif tidak. Nah, itu amilnya amil maknawi kalau mubtada. Kalau khobar amilnya apa? Amilnya lafzi berupa mubtada. Nah, telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu mengenai tentang apa? Mubtada itu marfu' karena al-ari anil awamil lafziyah. Mubtada marfu' karena terbebas dari pengaruh-pengaruh lafad gitu kan. Lalu pengaruh apa yang membuat dia marfu'? Pengaruhnya maknawi. Nah, pengaruhnya maknawi. Nah, dan dalam i'rab ada dua bab yang pengaruhnya itu maknawi. Bab apa? Pertama bab ini bab mubtada. Yang kedua bab marfu'nya apa? Fi'il mudhari'. Marfu'nya fi'il mudhari'. Mudhari' mudhari' itu marfu' karena pengaruhnya pengaruh maknawi, yaitu terbebas dari amil jasim dan nasib, dari penjasim dan penasob. Ingat, pengaruh maknawi ada berapa? Masuk dalam bab apa? Satu, bab mubtada, yaitu marfu' karena alif tidak. Yang kedua pada fi'il mudhari' marfu', itu pengaruhnya makna nabi. Kita baca fi'ilun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Barakallahu fikum. Nah, di sini khobar apa amilnya, apa khobar? Amilnya mubtada. Amilnya mubtada. Khobar amilnya mubtada. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga dalam tadi mengi'rab mubtada qa'imun khobarun marfu'un bil mubtada. Nah, itu i'rab yang lengkapnya. Kalau i'rab ringkasnya khobarun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Doma. Nah. Atau khobarul khobarul mubtada'i marfu'un bihi. Bahasa lainnya bisa khobarun khobarul mubtada'i atau khobarun lil mubtada'i. Khobarun lil mubtada'i marfu'un bihi. Marfu'un bihi di sini bihi artinya apa? Bil mubtada. Ya. Zaidun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma. Qa'imun khobarul mubtada'. Khobar bagi mubtada. Nah, ucapan khobar bagi mubtada nanti karena nanti antum akan dapat bab yang dia tuh khobar bagi isim. Seperti ketika masuk bab kana atau bab inna, nanti mengucapnya apa? Khobar bagi isim kana, khobar bagi isim inna. Nah, itu ya. Sehingga di sini disebutkan khobarun lil mubtada'i. Supaya apa? Supaya nanti terbedakan dengan bab yang lain yang ketika antum mendapati bab isim kana dan isim inna, ngucapnya apa? Khobarun li lismi kana, khobarun lismi inna, atau khobar li kana, khobar li inna. Tergantung i'rabnya apa, i'rab diringkas atau diucap tanpa diringkas. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Ini kita lagi mas mengirab ya. Zaidun qa'imun. Apa tadi Zaidun? Mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma. Qa'imun apa, bagaimana ngirabnya? Khobarul mubtada'i. Kenapa kita ucap khobar mubtada' bukan khobar saja? Karena ucapan ini lebih baik untuk membedakan khobar bagi isim inna dan isim kana. Sehingga kita katakan khobar mubtada'i. Nanti di bab inna dan kana antum bilang khobar kana atau khobar inna, gitu ya. Khobar inna khobar inna marfu atau khobar kana mansub, kan itu. Kemudian diberi tambahan lagi marfuun bihi. Khobarul mubtada'i atau khobarun lil mubtada'i marfuun bihi. Marfuun maksudnya kedudukannya rafa, bihi marfuunnya bihi karena apa? Bi karena mubtada. Nah, itu ya. Marfu'un bihim. Ini dijelaskan secara i'rabnya supaya antum paham apa yang antum ucap tentang i'rab itu. Marfu'un bihi wa alamatu rafihi doma. Naam, qa'imun doma. Barakallahu. Sekarang masuk ke contoh yang kedua. Az-Zaidani qa'imani. Naam, silakan di i'rab. Abu Isa di i'rab. Az-Zaidani qa'imani di i'rab. Zaidani mubtada wa Zaidani qa'imani wa Zaidani fi'lun mubtada'un. Ya, Zaidani mubtada'un. Zaidani mubtada'un marfu'un bil alifi. I'rabnya i'rab maknawi, jangan lafzi. Tadi disampaikan mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma. Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi alamatu rafihi alif. Naam. Alif. Alamatnya alif. Alamat rafi alif. Iya. Niyabatan anil dhammati. Anil dhammati. Anil dhamma. Li'annahu. Li'annahu minal musanna. Naam. Li'annahu musanna. Wan nun. Iwadun anil tanwin. Naam. Kemudian. Wal qa'imani. Qa'imani. Khabarul mubtada'i. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Nam qa'imani khabarun. Khabarun lil mubtada. Khabarun lil mubtada'i. Nam marfu'un bihi. Marfu'un bihi. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Nam al-alif niabatan lidhamma li'anahu musanna. Annahu min al-musanna. Nam ahsantum. Jadi yang di i'rab disebutkan asyidani mubtada'un marfu'un, itu ya. Dia itu sebagai mubtada yang marfu' wa alamatu rafihi dan tanda rafa'nya alif. Nah, di situ tanda rafa'nya alif. Kenapa? Kenapa? Karena dia isim musanna. Nam. Kalau yang tanda rafa'nya dhamma karena isim mufrad tadi yang barusan kita i'rab. Kalau ini wa alamatu rafihi alif. Nah, niabatan diberi tambahan niabatan, kalau i'rabnya lengkap kita kasih keterangan niabatan anid dhamma, pengganti bagi dhamma. Kenapa kita katakan pengganti bagi dhamma? Karena secara asal i'rab bagi rafa adalah dhamma, itu hukum asalnya. Seperti hukum asal i'rab bagi nasab adalah fathah dan i'rab bagi jar adalah kasrah, i'rab bagi jazm adalah sukun. Nah, itu hukum asalnya ya. Nah, sehingga yang keluar dari hukum asal dikatakan niabatan, atau dengan kata lain i'rab pengganti, i'rab cabang. Niabatan itu karena dia itu sebagai i'rab pengganti atau i'rab cabang. Nah, niabatan anil dhamma. Kemudian disebutkan wa nun iwad anil tanwin. Nah, enggak, ya, boleh ditambah gitu, nun pengganti bagi tanwin pada isim mufrad. Isim mufrad. Nah, karena ketika mudhof nunnya hilang, seperti tanwin pada mudhof nunnya hilang. Gitu ya. Kitabu Muhammadin. Nah, kalau enggak ada Muhammadin kita baca kitabun kan? Iya. Nah, begitu juga di sini asyjani ketika mudhof nunnya hilang dan alnya juga hilang kalau mudhof. Nah, maka nun di situ pengganti bagi tanwin, namun pengganti bagi tanwin ketika mudhof. Ya, pengganti bagi tanwinnya ketika mudhof. Isim mutsanna itu nunnya pengganti bagi tanwin ketika mudhof. Apa maksudnya? Maksudnya kalau enggak mudhof nunnya enggak hilang. Meskipun dalam isim mufrad tanwin bisa hilang meskipun tidak mudhof. Mengerti enggak? Ya. Tanwin bisa hilang ketika kemasukan al, hilang enggak? Iya. Kitabun menjadi apa? Al-kitabu, iya kan? Ya. Al-kitabu. Kemudian isim mutsanna kitabani, kita masukkan al-kitabani enggak? Iya. Al-kitabani nunnya masih ada. Padahal nun tadi pengganti bagi tanwin kan? Iya. Nah, itu. Nah, di sini ada yang kadang-kadang ada yang masih bingung, kenapa nun dikatakan pengganti bagi tanwin tapi ketika masuk al nunnya masih ada? Hmm. Iya kan di situ? Iya. Padahal kitabun ketika masuk al menjadi al-kitabu. Al-kitabu. Iya kan? Iya. Terus kitabani masuk al, kenapa enggak dibaca al-kitaba? Kenapa nunnya masih ada? Kan itu? Iya. Nah, jawabannya apa? Pengganti bagi tanwin pada mudhof, dan dia enggak menyerupai semua sisinya pengganti di sini. Enggak menyerupai. Barakallahu fikum. Karena itu ada yang enggak menyebutkan bukan pengganti bagi tanwin. Sebab tidak demikian sih. Ketika ada al tanwin nunnya enggak hilang. Nah, enggak masalah kita ikut i'rab yang kebanyakan para pengi'rab mengucapkan wa nun iwad anit tanwin. Namun maksudnya apa? Ketika mudhof. Di situ ketika mudhof sehingga enggak ada pertanyaan berikutnya tentang kenapa enggak hilang ketika beral gitu ya. Naam. Wa nun ulang az-zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi alif niabatan anit dhamma. Naam. Barakallahu fikum. Wa nun iwad anit tanwin fil ismil mufrad qa'imani khabarun lil mubtada marfu'un bihi. Nah, marfu' bihi yaitu dengan mubtada maksudnya. Wa alamatu rafihi alif niabatan. Naam, anid dhammati li anahu musanna. Naam, sekarang wasaiduna qa'imuna. Ya Abu Sufnat. Tirab. Wasaiduna qa'imuna. Az-zaiduna qa'imuna. Az-zaiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'anahu niabatan niabatan anidhommah li'anahu jam'u mudhakar salim. Naam, li'anahu jam'u mudhakarin salimun. Ahsanta. Qa'imuna. Nah, ini juga boleh antum baca nun iwat anid tanwin, nun pengganti bagi tanwin fil ismil mufrad. Sama nun iwat anid tanwin fil ismil mufrad. Naam, sama seperti ngucap azaidan tadi ya. Nun nun di situ, nun pada musana dan pada jamak itu sama. Boleh ditambah nun iwat anid tanwin. Kalau enggak ditambah pun enggak apa-apa. Nah, wa qa'imuna ya. Khabaru lil mubtada marfuun bihi. Bihi. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi ni al-wawu. Ya, al-wawu. Niabatan anidhommah li'annahu jam'u mudzakkar salim. Lam, ahsantum. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Barakallahu fikum. Mi'rab ini termasuk antum sudah mulai belajar bercakap ya. Karena antum mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab dan antum berusaha memahami arti dari apa yang anda ucap, gitu kan? Nah itu. Nah, untuk pandai mengucap, pandai memahami arti, antum banyak menghafal hadis, hadis-hadis seperti hadis Arba'in atau Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, itu secara otomatis kalau antum menghafal hadis-hadis. Tapi antum berusaha memahami kosakatanya, antum pahami. Itu kalau antum banyak menghafal hadis, kosakata bertambah. Antum juga mengerti secara susunan kalimat dalam kosakata tersebut, dan juga akan merefleksikan ketika ngobrol dia muhadasa dialog dengan bahasa baku. Nah itu bagi yang punya keinginan anak ingin belajar bahasa Arab juga ada tujuan lain apa supaya bisa ke Arab nanti ingin ketemu keluarga di sana bisa ngobrol dengan bahasa Arab ini itu. Ya, atau mungkin pengen kerja ke sana. Ya, ada tuh kemungkinan kan. Nah, jawabannya apa? Ya antum kalau ingin cepat mengerti banyak kosakata dan susunan katanya dan apa? Lancar dalam melafadzkan hafal aja banyak hadis, hafal. Enam. Karena itu bagian daripada bahasa Arab yang fusha hadis itu. Tujuannya itu kan ya belajar bahasa Arab. Hah? Iya, tujuan bahasa Arab juga untuk memahami Al-Quran dan hadis tujuannya. Ketika antum langsung memahami intinya, maka langsung mencapai inti juga itu. Nah, ya barakallahu fikum. Ya kita lanjutkan, dibaca lagi. Nah, Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal-mubtada'u kismani zahirun wa mudmarun. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم بارك الله فيكم. قال مؤلف rahimahullah, wal mubtada'u kisman. Mubtada' terbagi menjadi dua, zahirun wa mudmarun. Ada mubtada' yang zahir, ada mubtada' yang mudmar, yang domir. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sebutkan bahwa pengertian isim mencakup isim sharih dan isim ghairu sharih. Itu ya. Nah, pembagian itu lebih tepat karena lebih mencakup untuk apa namanya, pembagian-pembagian yang lain. Nah, kalau kita sebut di sini mubtada kisman dohir dan mutmar, belum mencakup pembagian masdar muawalnya. Ya enggak? Di sana ada mubtada berupa masdar muawal, belum masuk di sini. Namun ketika disebutkan dan mubtada kisman dohir dan mutmar, nah maka yang kemudian yang dohir mencakup yang afan. Pada pembagian yang lalu kita katakan mubtada bisa berupa isim, ucapan mubtada isim ya. Mubtada adalah isim marfu gitu kan. Isim di sini mencakup isim yang sharih dan ghairu sharih. Dan ghairu sharih ini lebih baik pembagian ini. Kenapa? Karena lebih mencakup pada banyak pembagian lain masuk ke situ. Ketika kita katakan mubtada terbagi dua isim, ketika kita katakan isim ini mencakup isim sharih dan ghairu sharih, nah maka yang termasuk dari isim sharih diantaranya isim dhahir dan isim mutmar. Setelah itu kita bagi lagi, dan yang termasuk dari isim sharih diantaranya isim dhahir, isim mutmar, dan yang mubtada ghairu sharih adalah masdar muawwal. Nah, telah lewat penjelasannya pada kesempatan yang lalu. Nah, barakallahu. Nah, di sini disebutkan al-mubtada'u qisman dhahirun wa mutmar. Mubtada terbagi menjadi dua, dhahir dan mutmar, yaitu berupa isim dhahir, isim yang dia itu bukan domir, nah, atau isim yang menunjukkan kepada makna tanpa membutuhkan kepada tanda takalum ghaib ataupun khitab. Yang kedua adalah mutmar, yaitu berupa domir. Nah, barakallahu fikum. Fadhahiru mataqaddama dzikruhu. Mubtada yang dhahir telah lewat penyebutannya, yaitu contohnya. Apa contohnya? Zaidun qaimun, azaidani qaimani, azaiduna qaimuna. Ini mubtada yang dhahir. Ya, artinya apa? Dia bukan domir, itu. Ringkasnya dhahir itu bukan domir. Nah, wal mutmaru dan yang domir isna asyara ada 12. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum, atau yang biasa antum hafal dari kitab yang telah dari kitab yang sedang antum pelajari, kitab apa? Al-Mumtak fi ilmi tasrif. Nah, antum dapati tasrifan lugawi mulai dari apa? Huwa, ya nam, huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum. Lalu anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, itu kalau di domir itu ada 14 bentuk ya. Daftar sekali ini 12. Kenapa? Karena ada yang sama. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya, pernah juga antum pelajari tentang pembagian domir di kitab itu, di bab isim ma'rifat membahas domir, disebutkan domir terbagi menjadi domir terbagi dua, domir munfasil dan domir mutasil. Nah, sengaja kita murajaah sedikit di kitab yang telah antum pelajari supaya antum mengerti maksud dari apa yang telah antum pelajari itu, supaya mengerti dari maksud yang telah antum pelajari. Pembagian domir terbagi dua, berapa itu, apa itu? Munfasil dan mutasil. Lalu munfasil disebutan fi mahali raf'in dan fi mahali nasbin ya. Ada enggak yang bawa bukunya? Buku syarafnya. Coba dibuka. Maksudnya nanti antum akan dipahamkan itulah mubtada, kedudukannya ada di situ. Dan kedudukan domir munfasil di situ nanti bukan sekedar mubtada saja. Halaman berapa? Satu beda. Domir, ma'rifat, pembahasan tentang nakiro dan ma'rifat. Pembahasan tentang nakiro dan ma'rifat. Kemudian buka ma'rifatnya domir. Ma'rifatnya domir, untuk buka. Yang sudah mendapatkan, memberitahu halamannya. Halaman berapa? Berapa? 74. Ma'rifat dan nakira 104. Iya. 104 ada penyebutan ma'rifat nakira, berarti kalau domirnya, kalau enggak ada di bab sebelumnya ya. Bab apa? Bab sebelumnya. Halaman 84. Halaman 84. Nah, berarti dimasukkan di bab isim-isim yang mabni ya. Bab pembagian isim berdasarkan perubahan katanya, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Di isim mabni disebutkan macam-macam isim mabni. Yang pertama adalah domir. Nah, di situ antum akan dapati pembagian domir terbagi menjadi dua, domir munfasil dan domir mutasil. Itu pembagian utama. Setelah itu dibagi lagi domir-domir tadi, penyebutan tadi dibagi lagi, yaitu domir munfasil terbagi menjadi dua, domir mutasilnya terbagi menjadi tiga. Nah, sekarang buka halaman 87. Disebutkan di situ domir munfasil. Ya, domir munfasil terbagi menjadi dua, fi mahali raf'in dan fi mahali nasbin. Fi mahali raf'in disebutkan huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, sempat dijelaskan bahwa domir munfasil fi mahali raf'in itu kedudukannya mubtada atau sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, di sini ya. Domir munfasil ini kedudukannya sebagai mubtada atau fa'il atau naibul fa'il. Contoh mubtada seperti yang sekarang lagi kita bahas ini. Nah, ini nanti coba antum lihat halaman 87. Kita, kalau kita masukkan dalam tabel, kita katakan ya, contohnya misalkan kita ambil qa'imun ya. Huwa qa'imun. Lalu huma apa? Qa'imani. Hum qa'imuna. Hiya qa'imatun. Huma qa'imatani. Hunna qa'imatun. Anta qa'imun. Antuma qa'imani. Antum qa'imuna. Kemudian anti qa'imatun. Antuma qa'imatani. Antuna antuna antuna qa'imatun. Ana qa'imun. Benar enggak? Bisa enggak yang lain? Qa'imatun. Iya, qa'imun dan qa'imatun. Kalau ana qa'imun dan qa'imatun. Tergantung siapa? Pembicaranya. Kalau pembicaranya laki-laki dia mengucap ana qa'imun. Kalau pembicaranya perempuan, ana qa'imatun. Nah, lihat pembicaranya. Jadi kalau merasa laki-laki mengucap ana qa'imun. Kalau merasa perempuan ana qa'imatun. Itu ya. Iya. Itu maksudnya. Nah, nahnu. Nahnu apa? Qa'imuna atau qa'imatun, kembali kepada merasa laki-laki atau perempuan. Para laki-laki atau para perempuan, nahnu di situ. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini penempatan untuk mubtada. Bagaimana kalau ditempatkan sebagai fa'il? Fa'il sudah lewat pembahasannya kan? Nah, antum mengucap madaraba ila ana. Madaraba ila nahnu. Semua domir itu dimasukkan ke contoh tadi. Madaraba ila huwa, madaraba ila huma, madaraba ila hum, madaraba ila hiya, madaraba ila huma, madaraba ila hunna. Nah, itu bisa. Semuanya bisa menjadi fa'il. Kalau naibul fa'il gimana? Dirubah aja fi'il maklum yang menjadi fi'il majhul. Maduriba ila huwa. Maduriba ila huwa. Nah, madaraba ila ana ya. Apa artinya? Tidak ada yang memukul melainkan saya. Ma di situ ma nafia atau harfun nafin. Doroba fi'lun madin mabni alal fat illa harfu istisna mulgo, tidak beramal. Ana fa'il atau domir munfasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Ma duriba ila ana, sama irobnya, hanya mengatakan duriba di situ fi'il majhul atau fi'ilun mughayyiru sigatin. Nah, sudah mengerti dari pembagian yang di tabel ya. Nah, mengulang waktu itu antum begitu mengerti maksud dari pembagian ini ya kan. Sekarang dipahamkan di waktu yang lain tentang di antara maksud dari pembagian ini berpengaruhnya pada apa? Pada i'rab, ketika kita mengi'rab. Jadi domir munfasil di sini yang tasrif lugawi yang 14 bentuk ini yang tadi disebutkan sebagai apa kedudukannya ketika fi mahalli raf'in? Huwa, huma, hum dan seterusnya sebagai fa'il atau naibul fa'il atau sebagai mubtada. Bentuk kalimatnya hanya seperti tadi, enggak ada kalimat yang lain. Maksudnya bentuk modelnya nanti ya, fi'il bisa dirubah. Ya, fi'il bisa dirubah. Ma bisa madaraba, bisa makataba, bisa mafataha, kan itu. Bisa dirubah. Nah, mas, tapi bentuknya seperti tadi. Ma dan ila setelahnya domir munfasil. Karena domir munfasil itu hanya datang di awal kata atau setelah ilah. Nah, kaidahnya gitu. Enggak bisa dia datang di bersambung dengan kata sebab dia munfasil bukan mutasil ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, itu yang contoh untuk yang berupa apa? Domir munfasil. Kemudian bagaimana mengi'rabnya? Nah, karena dia itu domir dan domir itu mabni, maka kita katakan fi mahal, fi mahal. Karena itu di buku disebutan apa di buku ini? Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif halaman 87, fi mahali rafin enggak? Iya. Fi mahali rafin. Bukan mengucap mubtada'nya enggak? Bukan mengucap fa'il. Bukan mengucap nihlu fa'il kan? Katakan dikatakan apa? Huwa fi mahali rafin. Nanti sebagai mubtada', fa'il atau naibul fa'il tergantung susunan kalimat. Nah, ucapan fi mahali rafin lebih ringkas daripada huwa mubtada' atau fa'il atau naibul fa'il. Panjang kan? Nah, apa? Fi mahali rafin karena memang kedudukannya dia menempati menempati tempatnya rafa. Sebagai apa? Sebagai mubtada atau sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Nah, kita contoh, kita contohkan huwa qa'imun. Nah, huwa domirun munfasilun. Nah, yang kita sebut status dia dulu. Kalau tadi zaidun qa'imun yang kita sebut kedudukannya kan? Zaidun qa'imun kita sebut apa? Zaidun mubtada'un marfu'un. Berarti yang disebut mubtada'nya, apa kedudukannya? Belum menyebut statusnya. Kalau menyebut statusnya di belakang, zaidun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma li'anahu ismul mufrad. Disebut statusnya. Status itu nama, nama bagi isim ini status. Kalau mau disebut di belakang nyebutnya, zaidun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma li'anahu ismul mufrad. Nah, kalau ini yang domir yang dia itu isim mabni, kita katakan kedudukannya dulu dalam i'rab. Ya. Tidak menyebut statusnya, statusnya nanti di belakang. Kita katakan statusnya dulu baru kedudukan dalam i'rab. Kebalikan dari isim mu'rab. Kalau isim mabni kita katakan apa? Kedudukannya dulu dalam i'rab yang kita katakan apa tadi? Statusnya dulu sebelum kedudukannya dalam i'rab. Huwa apa statusnya? Sebagai apa? Domirun fasil ya. Kita katakan domirun munfasilun mabni alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Nah, bisa membedakan ketika i'rab yang mabni dan yang mu'rab. Ini nanti berlaku untuk pembahasan-pembahasan berikutnya ya, bukan sekedar mubtada. Pembahasan-pembahasan berikutnya ketika antum mendapati isim-isim mabni ini menempati kedudukan i'rab, maka kita katakan statusnya dulu, nama dia dulu namanya. Namanya itu apa? Apakah dia domir munfasil atau isim isyara atau isim mausul? Seperti hadza qaimun, kita katakan apa? Hadza ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nah, ya tadi berarti menyebut apa di sini? Menyebut statusnya atau nama, lakob nama bagi status nama bagi apa? Bagi isim tersebut, kan itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita kembali. Huwa qaimun huwa apa tadi? Huwa domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Nah, di situ antum sudah terbantukan dengan apa yang tertulis di tabel itu ya. Di tabel disebutkan fi mahali raf'in. Nah, terbantukan di situ. Nah, semoga yang di rumah yang mendengar lewat online juga ada kitab Al-Mumti' sehingga bisa membuka ya. Kenapa? Karena kitab itu yang pernah kita pelajari atau sedang kita pelajari sehingga apa yang kita pelajari itu saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Jadi antum beli buku atau mendapatkan buku itu ada manfaatnya. Nah, bisa untuk memahamkan atau murojaah. Bisa untuk memahamkan bab yang lain atau untuk murojaah. Nah, atau juga manfaatnya ketika antum enggak paham di bab itu, ternyata pahamnya di bab lain ketika murojaah seperti ini. Yeah. Gitu kan? Nah. Dan lebih ringkas bagi pengajar karena enggak usah menulis lagi. Silakan buka halaman sekian. Ketemu kan halamannya? Iya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian apa contoh berikutnya? Ya, kita kembali ke matan. ana wa nahnu, di sini enggak diberi khobar contohnya, ya. Contohnya enggak diberi khobar contohnya. Contohnya cuman semuanya mubtada, iya enggak? Iya. Ana, nahnu, ana wa nahnu wa anta. Nah, kalau diberi khobar tadi, kalau diberi khobar seperti yang disampaikan, ana apa? Qaimun. Kalau nahnu apa bilangnya? Qaimuna. Naam. Dan kenapa? Karena khobar itu harus mengikuti mubtada. Nanti kita akan membahas pembagian khobar, ya. Ya, nanti itu di pembagian khobar nanti. Naam. Sehingga khobar di sini mengalami perubahan, ana qaimun, nahnu qaimuna. Sebab mubtada itu mengikuti khobar. Afan, balik ucapnya terburu-buru. Sebab khobar itu mengikuti mubtada. Khobar itu mengikuti mubtada dari sisi apa? Dari sisi bilangan, dari sisi tadzkir dan taknis, mudzakkar dan muannasnya, dari sisi i'rabnya, dari sisi ma'rif nakirah enggak? Nah, artinya dari sisi bilangan, dari sisi i'rabnya, nah, kemudian dari sisi tadzkir dan taknis. Nah, itu. Terutama yang dimaksud di sini khobar mufrad, ya, terutama khobar mufrad. Nah, karena nanti ada khobar jumlah, nanti ada pembagian khobar menyebutkan khobar mufrad dan khobar jumlah dan sibul jumlah. Nah, untuk lebih mudah dalam mengirab domir-domir yang ada, kita sebut semuanya sebagai domir saja. Mengerti enggak? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, kita katakan semuanya domir. Meskipun kalau dirinci itu domirnya hanya bagian depan, yang pada anta, antuma, antum, antuna. Ngerti gak maksud anak? Nah, maksudnya gini, ketika antum mengirob anta ko imun, gitu kan? Irobnya kalau untuk memudahkan, kita katakan anta itu semuanya irob, semuanya domir. Anta domir mun munfasilun mabni alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Itu lebih mudah. Meskipun i'rab yang rincinya anta itu kita pecah, an-nya domirnya. An itu domir. Ta-nya di situ taknis. Yang dibaca ta tadi. Nah, harful khitab. Huruf yang menunjukkan pembicara. An-nya itu domirnya. Sehingga di i'rab anta qa'imun. Nam an domirun munfasilun mabni ala sukun fi mahli raf'in fa'il. Ta harfun yadulu alal khitab. Huruf yang menunjukkan pembicara. Afan. Yang khitab apa namanya? Lawan bicara. Ya. Lawan bicara. Ulang. Anta qa'imun. Anta an domirun munfasilun mabni ala sukun fi mahli raf'in mubtada. Ta harfun yadulu alal khitab lawan bicara. Nah, qaimun khobar marfu alamat rafi doma. Nah, itu ya. Artinya apa? Untuk yang anta, anti, antuma, antum ini dipecah secara asal. Antuna. Ketika kita mengucap antum, ana domirnya, ta harfun ya dulu alal khitab, mimnya alamat jama. Nah, itu. Nah, namun itu terlalu panjang dan manfaatnya sedikit. Artinya ketika merinci seperti itu enggak banyak maksud kepada perkara-perkara tertentu, sehingga apa? Boleh semuanya dikatakan domir aja dah, untuk lebih mudah. Boleh semuanya dikatakan domir. Nah, karena enggak berpengaruh pada arti atau pada perkara-perkara tertentu lainnya, berbeda dengan yang ada pengaruhnya. Itu harus kita pisah kalau ada pengaruhnya. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalau antum dapati nanti pada ada yang i'rabnya dikatakan semua sebagai domir, enggak masalah. Nah, yaitu itu yang berkaitan dengan domir. Kemudian, nah, kita akan melanjutkan pada pertemuan mendatang tentang wal khobaru kisman. Khobar terbagi menjadi dua. Nah, ini insyaallah kita selesaikan pada pertemuan besok. Nah, besok pagi kita akan menyelesaikan wal khobaru kisman, mufrad wa ghairu mufrad, sampai akhir bab ini, bab apa? Bab mubtada dan khobar. Nah, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab berikutnya. Nah, ada pertanyaan? menjelaskan arti khobar masih ada kaitannya dengan pembagian khobar ya, yaitu besok ketika mau membahas tentang khobar kisman. Nah, akan dijelaskan lebih rinci tentang khobar pembagian ini, mufrad dan yang ghairu mufrad, atau disebut dengan jumlah, sipul jumlah. Ya. Ada yang bertanya mengatakan wa nun iwat ani tanwin ya pada isim mufrad. Nah, artinya bahwasanya nun itu kalau kita melihat isim mufrad yaitu tanwin. Kitabun, mana ada tanwin enggak kitabun? Ada tanwin kan? Mana tanwinnya? Double doma itu tanwin artinya, kitabun kan itu. Kalau kita mudofkan, kita beri kata berikutnya menjadi mudof-mudof ilaih kan? Kitab milik Muhammad. Kita katakan kitabu Muhammadin, iya enggak? Bukan kitabun Muhammadin, namun yang kita katakan kitabu Muhammadin. Kenapa tanwinnya hilang? Tanwin dua doma ini kenapa hilang? Kenapa jadi satu doma? Karena mudof. Nah, kitabu Muhammadin atau kitabah Muhammadin atau kitabi Muhammadin kan itu tergantung kedudukan dalam i'rab. Ja'a kitabu Muhammadin, ra'aitu kitabah Muhammadin, marartu bi kitabi Muhammadin. Nah, tanwinnya di situ hilang karena mudhof. Berbeda kalau mudhof ilaih kita buang, kita katakan ja'a kitabun, ra'aitu kitaban, marartu bi kitabin. Jelas ya? Nah, kalau kita rubah kitabun ini menjadi isim musana, kitabun isim mufrad kan, kita ganti isim musana, kitabani, musana kitabani, ja'a kitabani, ra'aitu kitabaini, marartu bi kitabaini. Nah, di situ, di sini nggak ada tanwinnya, nggak ada tanwinnya kan, kitabani kitabaini. Nah, namun ada pengganti tanwin. Apa penggantinya? Nun itu pengganti tanwin. Ada pengganti tanwin, yaitu nun tadi, kita ja'a kitabani, ada nun kan? Ja'a kitabani, ra'aitu kitabaini, ada nun enggak? Nah, nun itu pengganti tanwin. Nah, karena tadi tanwin hilang dengan mudhof, tanwin tadi hilang dengan mudhof kan? Ja'a kitabu Muhammadin. Demikian juga nun bisa hilang karena mudhof. Ja'a kitaba Muhammadin, datang dua kitab Muhammad. Ra'aitu kitabai Muhammadin. Aku melihat dua kitab Muhammad. Marartu bi kitabai Muhammadin, aku melewati dua kitab milik Muhammad. Nah, di situ persamaannya apa? Ketika dikatakan ibad ani tanwin, persamaannya apa tadi? Penjelasannya bahwasanya apa? Nun dan tanwin itu sama. Karena tanwin itu ada ketika isim itu tidak mudhof. Isim ya enggak? Kitabun, ja'a kitabun. Demikian juga nun ada ketika isim enggak mudhof. Kita katakan ja'a kitabani. Nunnya ada. Nah, nun dan nun itu bukan alamat i'rab, pengganti dari tanwin. Seperti kita mengatakan ja'a kitabun, apa tanda i'rabnya? Doma bukan tanwinnya kan? Kitabun. Ja'a kitabun dan ja'al kitabu ya. Yang atau ja'a kitabu Muhammadin, i'rabnya apa Pak? Marfu di situ tandanya doma, bukan kita katakan tanwin ja'a kitabun terus tanwin ya. Demikian juga pada ja'a kitaba Muhammadin atau ja'a kitabani, i'rabnya apa? Alif, bukan nunnya, karena nun ya, bukan pula hatfun nun. Karena apa? Karena dia iwat ani tanwin. Nah, itu maksud dari kenapa sampai dijelaskan iwat ani tanwin, supaya lebih mengerti juga bahwasanya nun itu enggak ada kaitannya dengan tanda i'rab. Tanda i'rabnya pada ja'a kitabani, pada alifnya. Ra'aitu kitabaini pada apa? Ya-nya. Nah, artinya apa yang ditulis oleh ulama nahwu dalam menulis mengi'rab dan lain sebagainya itu ada maksudnya. Maksud-maksud ada maksudnya, yang maksudnya bisa untuk lebih membedakan pembahasan dengan pembahasan lainnya, atau lebih membedakan i'rab, atau lebih membedakan pengertian dan yang semisalnya. Nah, seperti tadi yang ditanyakan, kenapa nun iwat anit tanwin? Nah, di antaranya faedahnya tadi. Faedahnya apa? Yaitu untuk lebih memahamkan bahwasanya nun itu bukan alamat i'rab. Nun itu adalah tanwin. Seperti kita mengucap kitabun atau alkitabu, i'rabnya marfu', tanda rafa'nya dhamma. Demikian juga pada alkitabani, i'rabnya bukan nunnya namun alifnya. Karena nun sebagai iwat anit tanwin. Ya, bisa dimengerti Bu Rijal? Naam, barakallahu fikum. Naam, ada lagi yang bertanya? Naam, kalau enggak ada kita cukupkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.